من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Masyaallah bismillahirrahmanirrahim wa barakallahu kita melanjutkan apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid fi Syarah Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibnu Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qurawi rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala babun nahyi an sabbir rihi. Bab larangan tentang mencela angin. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bab ini tentunya ditulis oleh mu'alif rahimahullahu taala berkenaan dengan fi'lullah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur angin. Segedap Allah Subhanahu wa taala. Apakah angin itu kencang, sepoi-sepoi, atau angin ini hanya pelan saja, atau bahkan angin bisa menjadi bencana dan menjadi musibah. Maka semuanya ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sehingga larangan mencela tiupan angin, maka ini mengandung apa? Mengandung mencela perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tatkala kita terkena angin yang tidak menyenangkan, maka kita bersabar dan berdoa. Dan semuanya ini datang dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini sering dan banyak terjadi. Baik itu orang kafir maupun orang muslimin yang tidak tahu tentang tauhid. An Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, hadis dari sahabat Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasabbir riha, janganlah kalian mencela angin, telah melaknat dasar angin, ya, dan sebagainya. Mencela angin, melaknat angin. Fa idza ra'aytum ma takrahun faqulu, jika kalian menemui sesuatu yang kalian tidak senangi dari tiupan angin atau dari apa yang angin tersebut bergerak, fakulu, maka katakanlah, atau engkau tidak senang dengan hembusan yang panas atau hembusan yang dingin atau hembusan angin yang mengakibatkan kalian kesakitan. Menerbangkan debu-debu misalnya. Atau angin yang di dalamnya ada kotoran-kotoran. sehingga mengenai tubuh badan atau benda-benda yang bisa melukai tubuh. Maka adalah katakanlah atau berdoa, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi. Allahumma ya Allah, inna sesungguhnya kami nas'aluka meminta kepadamu min khairi hadhihi ar-rih, dari kebaikan angin ini, wa khairi ma fiha, wa khairi ma fiha, dan kebaikan apa yang dibawa oleh angin tersebut, wa khairi ma umirat bih, dan meminta kepadamu kebaikan dari apa yang angin tersebut diperintahkan kepadanya. Ya, yaitu bahwasanya angin adalah bertiupnya ini kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dari angin yang berhembus tersebut. Wa na'udzu bika min syarri hadhihi rih, dan kami berlindung kepadamu dari kejahatan angin ini, wa syarri ma fiha, dan kejahatan apa yang dibawa oleh angin tersebut, wa syarri ma umirat bih, dan kejelekan dari apa yang angin tersebut diperintahkan. Sahih At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad. Berkata Imam At-Tirmidzi, hadisun hasanun sahih. Qala Asy-Syari rahimahullahu taala, Asy-Syarul Ijmali, keterangan secara global di dalam hadis tersebut, lamma kana al-islamu ya'muru bima karimil akhlaq, di mana agama Islam selalu memerintahkan untuk berakhlak mulia, wa yanha an safsafiha, dan agama Islam melarang seseorang terjatuh ke dalam kerendahan akhlak, akhlak yang rendah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an satamil arrihi lakniha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk mencela angin dan melarang mencela angin tersebut, melaknat angin tersebut. Wa dzalika annar riha makhluqatun min makhluqatillah, karena angin tersebut adalah makhluk, suatu makhluk dari makhluk-makhluk yang Allah SWT ciptakan. La taskun wa la tataharrak wa la ta'fa'u wa la tadurru ila bi amrillahi azza wa jal. Maka angin tersebut tidaklah diam atau angin tersebut tidaklah bergerak, dan angin tersebut tidaklah memberikan manfaat atau memberikan madarat kecuali dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Allah SWT perintahkan untuk memberikan manfaatnya dengan angin menjadi segar, dengan tertiupnya angin menjadi sejuk, bermanfaat, melegakan pernapasan. Begitu juga Allah SWT bisa merintahkan dengan angin tersebut bisa membawa kemadaratan, bencana, kerusakan. Maka semuanya atas perintah Allah Azza wa Jalla. Wa yakunu satmuha satman limudabbiriha, maka mencaci atau mencela angin yang bertiup berarti dia telah mencaci atau mencela zat yang mengatur angin tersebut. Zat yang mengatur angin tersebut huwa Allah Subhanahu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sama akhbara sallallahu alaihi wasallam anna hadhihi ar-rih qad tahmilu khairan aw syarran. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan bahwasanya angin terkadang dia membawa kebaikan, ya, dengan angin yang lembut, segar, sejuk. Angin yang menghilangkan kelelahan, menghilangkan penyakit. Penyakit di suatu daerah menjadi hilang karena apa? Ditiup, dibawa oleh angin. Syarran atau sebaliknya, angin tersebut bisa membawa kejelekan. Dengan angin tersebut bisa mendatangkan penyakit. Angin saking panasnya bisa membakar. Penyakit di suatu daerah bisa pindah karena apa? Karena dibawa oleh angin, tiupan angin. Wa anna 'alal muslim an yas'alallaha min khairiha wa yasta'a min syarriha. Dan yang wajib bagi seorang muslim hendaklah dia meminta kepada Allah dari kebaikan angin tersebut dan berlindung kepada Allah SWT dari kejelekan angin tersebut. Jika tatkala kita menghadapi angin, maka semuanya apa? Serahkan kepada Allah SWT. Angin yang senang menyegarkan, kita juga memuji Allah SWT, meminta kepada Allah SWT kebaikan. Sebaliknya kalau kita menemui angin yang membawa kejelekan, kita juga langsung ingat kepada Allah SWT, minta perlindungan kepada Allah SWT dari kejelekan tersebut. Qala syarih rahimahullah ta'ala al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil dalam hadis tersebut. Al-ula yang pertama, tahrimu sabbirrih, haramnya mencaci mencela angin. Kenapa? Angin hanya sekedar diperintah oleh Allah SWT. Asalnya yang kedua, istihbabu istimali doa ilmazkur fi hadzal hadis. Idza ra'a min ar-rihi ma yakrahu. Disunahkan untuk mengamalkan doa yang disebutkan di sini, ya. Allahumma inna nas'aluka min khairi hadzir rih wa khaira ma fiha wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat bihi. A'udzu bika min syarri hadzihir rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bihi. Apabila apa? Terlebih-lebih apabila seseorang menemui tiupan angin yang tidak menyenangkan. Lihat angin ribut, puting beliung, langsung berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Asalisah masyru'iyatu du'ai wa isbatu naf'ihi. Yang ketiga, disyariatkan untuk berdoa, karena di dalam doa tersebut terdapat manfaat. Munasabatul hadis lil bab, pesan hadis yang terhadap bab, hai saudara hadis ala tahrimi sabirrih, di mana hadis ini menunjukkan atas haramnya mencela angin. Karena apa? Angin hanya sekedar makhluk Allah SWT yang Allah SWT perintahkan. Apa membawa kebaikan atau membawa kejelekan, sehingga tidak boleh dicela dan tidak boleh dilaknat. Yang diwajibkan kepada kita hanya meminta kebaikan atau berlindung dari kejelekannya. Munasabat hadis ini tauhid, kesan hadis ini terhadap tauhid. Haisu nahal hadis an sabbirih, li'anna sabbaha sabu li mudabbiriha. Wadzalika yunafi tauhid. Di mana hadis ini melarang dari mencela, melaknat, mencaci angin. Karena dengan mencaci angin, melaknat angin, mencela angin, berarti dirinya telah mencaci zat yang telah mengatur angin tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan mencaci Allah Subhanahu wa ta'ala, ini akan apa? Menghilangkan tauhid. Bertentangan dengan tauhid. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di dalam kisah-kisah kaum-kaum yang terdahulu, bagaimana Allah SWT membisnis suatu kaum, yaitu apa? Diutus angin dengan membawa azab. Yang berkumpal-kumpal, disangkanya apa? Disangkanya turun hujan. Ternyata apa? Ternyata azab yang akan turun kepada mereka. Kita lanjutkan pada bab yang selanjutnya. Qala ma'alif rahimahullah ta'ala, bab qawlillahi ta'ala, bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. mereka berprasangka kepada Allah SWT dengan prasangka yang tidak benar, yaitu prasangka jahiliyah atau berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan perbuatan yang akan menafikan, meniadakan tauhid. Allah Subhanahu wa Ta'ala zat yang tidak mendzalimi para makhluknya. Walayat limu rabbuka ahada, dan tidaklah Rabb kalian dan tidaklah Tuhan kalian mendzalimi seorang pun. Bahkan segala kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak pantas atau kita dilarang untuk berprasangka jelek, berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berprasangka jelek atau berprasangka buruk ini disebut juga dengan dzannal jahiliyah. Berprasangka dengan prasangka jahiliyah. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam ayat atau surat Ali ayat 154. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yadunnuna billahi ghairal haqqi dzannal jahiliyah yaquluna hal lana minal amri min syai qul innal amra kullahu lillah. Mereka berprasangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan prasangka yang tidak benar, yaitu sebagai prasangka jahiliyah. Mereka mengatakan apakah dalam perkara tersebut kita bisa andil dalam perkara tersebut. Qul innal amra kullahu lillah, katakanlah sesungguhnya perkara tersebut semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini ayat ini berhubungan dengan ayat-ayat yang dilakukan oleh orang-orang munafik, ya, yang telah kita singgung pada kemarin, yaitu pada peperangan, ya, peperangan Uhud dan peperangan Al-Ahzab. Peperangan Al-Ahzab ini adalah peperangan Nabi SAW dan para sahabatnya menghadapi persekutuan, konspirasi musuh-musuh Islam, di antaranya kaum musyrikin Quraisy dan seluruh kabilah-kabilah yang ada di sana bergabung menjadi satu. Kemudian juga berhadapan dengan kaum musyrikin yang ada di sekitar Madinah, suku Ghatafan yang paling kuat, dan suku-suku musyrik yang mereka galang persatuan, dan juga yang ketiga kekuatan Yahudi. Sehingga di waktu itu perang Al-Ahzab atau perang Khandaq ini benar-benar kaum muslimin, para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar diuji dengan ujian yang berat, menggoncangkan jiwa. benar-benar apa? Benar-benar sampai para sahabat ini mengatakan kapan pertolongan Allah akan datang, kapan pertolongan Allah akan datang. Maka Allah SWT menyatakan, katakanlah bahwasanya pertolongan Allah SWT dekat, sabar. Dan tatkala mereka orang-orang sebagian orang-orang Yahudi yang mengadakan perjanjian damai dengan kaum muslimin di Madinah, karena orang-orang Yahudi memang hatinya tidak suka dengan kaum muslimin, begitu mereka melihat musuh-musuh Islam ini bersatu padu untuk menghancurkan Islam, maka mulai berani orang-orang Yahudi mulai membatalkan perjanjian dan apa bergabung dengan mereka. Adapun orang-orang munafik, orang-orang munafik yaitu juga dari kalangan orang-orang Yahudi dan juga orang-orang musyrik seperti Abdullah bin Ubay, yaitu mereka adalah orang-orang yang pernah mengaku Islam, masuk Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga orang-orang yang menampakkan apa, kalau sholat ya ikut, berperang ini pada awalnya mengikuti, bergabung dengan pasukan kaum muslimin. Maka tatkala telah melihat Madinah dikepung sekian ribu pasukan muslim, pasukan kafir, maka mulai orang munafik ini menampakkan jati dirinya. Mulai apa? Tidak percaya dengan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji apa? Katanya kaum muslimin bisa menundukkan Romawi dan Persia. Sekarang saja kita ini mau buang air sudah tidak aman, kita sudah dikepung. Mana janji-janji tersebut? Kenapa ini? Dan jahiliyah, berprasangka buruk kepada Rasulullah SAW, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya orang-orang munafik itu banyak apa? Banyak yang minta izin kepada Rasulullah, ya Rasul, saya tidak ikut perang saja, saya tak menjaga rumah saya. Berbagai macam alasan mereka kemukakan di hadapan Rasulullah SAW agar tidak ikut berperang. Itu mereka apa? Berperang buruk terhadap Allah, janji Allah SWT, dan berperang buruk terhadap janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini apa? Ini ujian dari Allah SWT. Mana orang-orang yang benar-benar keimanannya itu keimanan yang murni, dan mana orang-orang yang keimanannya itu hanya keimanan di bibir saja. Memisahkan antara orang-orang mukmin yang murni dengan orang-orang yang keimanannya berdusta, dusta keimanannya. Benar-benar dibuat dengan apa? Dibuat sedemikian rupa keadaan yang sangat mencekam. Bayangkan, Madinah itu di belakangnya dikelilingi oleh gunung-gunung batu, di hadapannya itu apa? Tanah yang kalau seandainya musuh ini bisa merengsek ya kan, maju habis, enggak ada tempat melari. Namun Allah SWT menghalangkan. Menjaga kaum muslimin yaitu dengan apa? Dengan usulan seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi untuk apa? Membuat parit. Membuat parit. Misalnya ini Madinah ya, Madinah. Belakang-belakang, kanan-kiri, ini apa? Dikeliling oleh bukit-bukit, gunung-gunung batu, sehingga berhadapan di sana. Maka para sahabat dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggali parit di depan Madinah. Sehingga tatkala mereka menggali dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemui batu yang besar, kemudian dicangkul ya. Kemudian percikan api itu menimbulkan bisa melihat bahwasanya Rasulullah SAW bisa melihat istana Romawi dan Persia. Bahwasanya ini janji Allah SWT, bahwasanya suatu saat istana-istana mereka di bawah kaki-kaki kaum muslimin. Sehingga orang-orang munafik ini apa? Mendengar. Kala pas Rasulullah dan para sahabat ini menggali, begitu jatuh pada hari hanya ya, Madinah ini benar-benar dikepung sangat rapat, beribu-ribu pasukan kufar. Dan kalau Allah SWT tidak menolong kaum muslimin, maka habis. Sehingga tatkala mereka mau menyerbu Madinah, mereka mendapati parit, sangat kaget. Ternyata ada lubang. Dan tatkala dia ingin apa? Menembus lubang tersebut atau parit tersebut, dia harus turun ya. Sedangkan di seberang parit sudah apa? Dijaga oleh pasukan kaum muslimin, sehingga mereka takut. Ditambah dengan Allah SWT mengirimkan angin yang mencerai-beraikan kemah-kemah mereka, dan juga Allah SWT mencerai-beraikan juga hati-hati mereka, menjadi hati yang bercerai, yang saling apa tidak apa yang saling curiga mencurigai antara satu dengan yang lainnya, dibuat bercerai-berai hati-hati mereka. Akhirnya pasukan yang besar yaitu pasukan Ahzab, mereka akhirnya mundur dan kalah dan tidak meneruskan memerangi kaum muslimin. Jadikan sebagai syahid di dalam peristiwa ini adalah perbuatan orang-orang munafik yang mereka apa? Berprasangka buruk terhadap Allah, janji Allah, dan berprasangka buruk terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala syarih rahimahullahu taala munasabatul ayat li bab sunnatin terhadap bab hay sudatul ayatu ala tahrimi su'izan billah. di mana ayat ini menunjukkan atas haramnya berprasangka buruk kepada Allah. Munasabatul ayat li tauhid. Kesan ayat terhadap tauhid. Haitsu dalatul ayatu ala wujubi dzan su husnid dzan billahi li anna dzalika min wajibati tauhid. Di mana ayat ini menunjukkan atas wajibnya untuk berprasangka baik kepada Allah. Karena dengan berprasangka baik kepada Allah, ini termasuk daripada kewajiban-kewajiban tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kita sebagai seorang muslim dituntut untuk selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita ingin mendapatkan kenikmatan atau mendapatkan sesuatu yang kita benci? Bisa jadi seseorang membenci suatu perkara padahal itu adalah kebaikan. Padahal perkara tersebut mengandung kebaikan. Sebaliknya, bisa jadi seseorang itu mencintai sesuatu padahal sesuatu itu ternyata membawa kejelekan. Sehingga semuanya apa? Semuanya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berdoa dan selalu menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi pada diri kita tentunya semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan keterangan ini tentunya bersama dengan keterangan-keterangan yang telah lewat dari perkara-perkara yang judul-judul yang perkara-perkara yang bisa menghilangkan tauhid seseorang. Wallahu ta'ala bismillah barakallahu wikum wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.